asik, jatuh di perjalanannya. Orang benar tegak di kesehariannya. Itulah warna kehidupan yang tak dapat dibantah. Camkan dan pikirkanlah bagaimana kita memikirkan hari-hari kita, karena langkah demi langkah terayun di sana. Hari demi hari kita jalani. Bumi berputar, begitulah kehidupan terarah menuju pada satu titik yang pasti. Ujung kehidupan yaitu kematian. Tak ada yang bisa menghindar dari sana. Cepat atau lambat, itu hanya sebuah perjalanan. Panjang pendek usia, itu adalah karunia Allah yang patut kita nikmati dan kita jalani sehari-hari di hidup ini. Karena itu camkan dan pikirkanlah, apakah tiap langkah kita sudah tepat arah, memberikan kepuasan terhadap batin, membawa kita menikmati kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan yang bernilai tinggi dan terus menjalani hari-hari, sehingga kita bisa berkata betapa bahagianya hidup ini. Jangan terjebak pada jalan orang fasik yang hanya menuju kebinasaan, tapi tetap mengarah di jalan benar yang memberi kehidupan. Fasik dan benar seakan cerita yang tidak pernah usai. Datang satu, pergi yang lainnya. Silih berganti, tapi yang menjadi penting di mana posisi kita berada. Cerita fasik dan benar, ingat, semoga kita memilih yang tepat. Benar, itu sudah pasti.